Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara, disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya, dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah yang di Palu dan di Minahasa Tenggara, alhamdulillah kita di pagi hari yang cerah ini, yaitu hari Ahad 23 Syawal 1443 Hijriah, yakni bertepatan dengan 14 Mei 2023 Masehi, kembali kita melanjutkan kajian kita setelah beberapa pekan kita libur, dan kita kembali mengawali kajian ini yaitu pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Al-Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, yang merupakan karya Al-Imam Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana kitab ini merupakan kitab yang mengandung hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan al-iman wa tauhid wal aqidah, demikian pula berkaitan dengan al-manhaj wal ibadah wal akhlaq. Naam. Kita telah sampai pada hadis yang ke-9. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal-kais. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu atau semua segala sesuatu berdasarkan takdir, takdir dari Allah Ta'ala. Bahkan sampai masalah al-ajz wal-kais. Ya. Al-ajz wal-kais. Sifat malas. Al-ajz. Dan al-kais. Yakni lawannya, yaitu giat. Giat bekerja, giat beramal. Yani dua hal ini yang merupakan dua sifat yang saling berlawanan, ya, malas dan giat bekerja beramal itu pun berdasarkan takdir dari Allah Ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadirin yang hadir dalam kajian ini yang di Palu dan di Minahasa Selat Tenggara, Demikian pula yang mungkin mengikuti kajian ini melalui siaran radio Manhajul Anbiya. Pada hadis ke-9 yang kita baca ini, yang telah kita terjemahkan makna hadisnya, berkaitan dengan, merupakan hadis yang berkaitan dengan masalah al-iman bil qadar, iman terhadap takdir. Ya, dimana beliau mengatakan segala sesuatu berdasarkan takdir, sampai termasuk masalah apa, malas dan giat, itu pun berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini berkaitan dengan al-iman yang erat kaitannya nanti dengan al-amal wassuluk. Ya, karena dipengaruhi oleh keyakinan ini, keimanan tentang takdir. Tayyib. Al-Imam Al-Allamah Sa'di rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, "Wa hadzal hadis mutadamminun li aslin 'azim min usulil iman sittah." Hadis ini mengandung salah satu dasar penting, ya, satu prinsip penting, min usulil iman sittah, di antara 6 prinsip iman, yakni 6 rukun iman. Hadis ini mengandung salah satu prinsip, salah satu rukun dari 6 rukun iman. Wahwal iman bil qadar khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih, amihi wa khasihi, sabiqihi wa lahiqihi. Yaitu beriman terhadap takdir, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, yang umum maupun yang khusus, yang terdahulu maupun yang akan datang. Ya, ini berkaitan dengan al-iman bil qadar. Ya, mencakup itu semua, yang baik maupun yang buruk, manis maupun pahit, umum maupun khusus, yang telah lalu maupun yang akan datang. Bi ayya'tarifa al-'abdu anna ilmallahi muhitun bi kulli syai'. Bagaimana beriman terhadap takdir itu? Yaitu seorang hamba mengakui, mengerti bahwa Allah Subhanahu wa, ilmu Allah taala meliputi segala sesuatu. Wa annahu alima a'malal ibadi. Nah, khairaha wa syarraha, wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim. Dan dia beriman bahwa ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua amal-amal hamba, yang baik maupun yang buruk. Amal yang baik maupun amal yang buruk. Dan juga mengimani bahwa Allah mengetahui seluruh urusan mereka dan kondisi mereka, urusan makhluk dan kondisi makhluk. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan Allah menuliskan itu semua di al-lauhil mahfuz. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawa, alam ya'lam alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah ta'ala mengetahui, berilmu, mengetahui, yakni berilmu tentang semua yang ada di langit dan di bumi. Ya'lam, yakni ini berkaitan dengan ilmu Allah taala, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Inna dzalika fi kitab. Itu semua tertulis di dalam kitab, yakni dalam Al-Lauhil Mahfuz. Ya, ini beriman terhadap apa? Al-Kitabah, bahwa Allah telah menuliskannya. Sehingga yang pertama, mengimani ilmu Allah, bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Termasuk kondisi para hamba. Ya. Termasuk segala urusan hamba dan kondisi-kondisi mereka. Kemudian inna dzalika fi kitab, itu sesungguhnya itu semua tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini beriman terhadap takdir. Sehingga apa yang pertama? Mengimani bahwa ilmu Allah taala, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu termasuk amal-amal hamba. Ya. Dan yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menuliskan semua yang Allah ketahui tadi di dalam Al-Lawhil Mahfuz. Thumma inna allaha yunfidhu hadhil aqdar fi awqatiha bihasabi ma taqtadhihi hikmatuh wa masyiatuh. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala mewujudkan, melaksanakan takdir-takdir itu pada waktunya, sesuai dengan konsekuensi hikmah dan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kondisi, apa, sesuai dengan konsekuensi hikmah dan kehendaknya. Asyamilatani likulli makana wa ma yakun, yang mana hikmah dan kehendak Allah itu meliputi semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Asyamilatani lil khalqi wal amr, dan hikmah dan kehendak Allah itu meliputi penciptaan dan perintah. Wa annahu ma'a dzalik wa ma'a khalqihi lil ibad wa af'alihim wa sifatihim faqad a'tahum qudratan wa iradatan taqa'u bihima af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim. Dan Allah bersama itu, bersama bahwa Allah telah berilmu, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput sedikit pun, dan bahwa Allah telah menuliskannya dalam kitab, dalam Lauhil Mahfuz, dan bahwa Allah Ta'ala akan mewujudkan itu semua sesuai dengan konsekuensi hikmah dan masyiahnya. Ya, bersama dengan itu, wa ma'a khalqihi, dan bersama Allah menciptakan hamba, wa af'alihim wa sifatihim, dan Allah juga menciptakan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat mereka. Ya, Allah menciptakan apa? Hamba, yakni fisik, yakni zat mereka. Dan Allah juga menciptakan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Sehingga apa? Di sini ada empat hal. Mengimani ilmu, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu termasuk yang berkaitan dengan hamba, perbuatannya. Ya, amalan-amalan hamba, kondisi-kondisi hamba, urusan-urusan hamba. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menuliskannya di dalam Al-Lawhil Mahfuz. Yang ketiga, bahwa itu semua akan pasti Allah wujudkan, pasti terjadi sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Yang keempat, mengimani bahwa Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki tadi, akan Allah ciptakan sehingga terjadi, terwujud. Allah termasuk apa? Allah menciptakan hamba, ya, dan menciptakan perbuatan dan sifat-sifatnya. Bersama itu, faqad a'tahum qudratan wa iradatan, Allah telah memberikan kepada mereka qudrah dan iradah, kemampuan dan kehendak. Ya, Allah berikan kepada masing-masing hamba qudrah dan kehendak. Ya, taqa'u bihima af'aluhum, yang dengan dua ini, dengan qudrah dan kehendak ini, akan terjadi perbuatan-perbuatan mereka bihasabi ikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan dari mereka, kemauan dari mereka. Lam yujbirhum 'alaiha, Allah tidak memaksa mereka untuk berbuat. Artinya apa? Allah yang menciptakan, Allah berikan kepada mereka qudrah dan iradah. Dengan qudrah dan iradah ini akan terwujud perbuatan mereka. Enggak, kalau dia mampu, kalau dia mau dan mampu, maka akan berbuat. Dia mau berjalan, ya, memiliki iradah, kehendak, mau jalan dan mampu berjalan, maka dia pun berjalan. Tapi kalau dia mau namun tidak mampu, maka enggak akan jalan. Ya, mau jalan kakinya patah misalnya, enggak jalan dia. Ya. Atau dia mampu jalan namun enggak mau, kakinya utuh. Ya, namun enggak mau dia, maunya dia diam aja, maka enggak akan terjadi jalan. Ya, dengan qudrah dan iradah ini yang Allah berikan kepada masing-masing hamba, maka akan terwujud pada hamba perbuatan-perbuatan mereka dengan dua hal ini, sesuai dengan pilihan dari hamba ini, dan Allah tidak memaksa mereka. Ya, enggak ada yang memaksa tiba-tiba kakinya jalan sendiri. Dia dalam keadaan dia enggak mau. enggak menghendaki untuk jalan. Loh, kenapa jalan? Enggak tahu ini kaki saya kok tahu-tahu jalan. Enggak ada yang maksa seperti itu. Ya. Masuk salat. Ya, dia memang mau menghendaki salat dan dia mampu salat dengan berdiri, maka dia dengan hadir di masjid, maka dia pun salat. Enggak mungkin dia ditanya, "Kenapa kamu salat?" Enggak tahu ini tiba-tiba kok saya gerak-gerak sendiri ini. Saya maunya duduk di rumah, tahu-tahu saya kok salat ini. Enggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Karena sudah Allah berikan apa? Qudrah dan iradah. Yang mana dengan dua hal ini, dengan qudrah dan iradah ini, akan terjadi perbuatan-perbuatan mereka. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatahum. Allah lah yang menciptakan qudrah dan kehendak mereka. Wa khaliqus sababit tam, khaliqun lil musabbab. Maka pencipta sebab yang sempurna, maka dialah pencipta musababnya, akibatnya. Ya, yang dimunculkan dari sebab itu. Allah yang menciptakan qudrah dan iradah. Ya, ini sebab. Di mana dengan sebab qudrah dan iradah ini terjadi fi'il, perbuatan. Allah yang menciptakan sebabnya, yaitu qudrah dan iradah, maka berarti Allah yang menciptakan apa? Musababnya, yaitu af'al. Fa'af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u biqudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahumallahu fihim. Sehingga perbuatan-perbuatan hamba itu, demikian pula ucapan-ucapan hamba itu, terjadi dengan kudrah sang hamba dan kehendak sang hamba, yang mana kudrah dan kehendaknya hamba ini Allah lah yang menciptakannya pada mereka, pada para hamba itu. Ya, Allah lah yang menciptakan keduanya. Allah yang menciptakan kudrah dan kehendak itu pada masing-masing hamba. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Yani perbuatan-perbuatan kalian. Kenapa? Karena perbuatan hamba itu terjadi dengan kudrah dan iradah. Dan kudrah dan iradah ini Allah yang menciptakannya. Ya. Sehingga apa? Perbuatan-perbuatan hamba, ucapan-ucapan hamba terjadi dengan kudrah dan kehendak si hamba, yang mana kudrah dan kehendaknya itu Allah lah yang menciptakannya. Kama khalaqa baqiyata quwahim al-zahira wal-batinah. Sebagaimana Allah juga menciptakan semua kekuatan mereka yang lainnya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Namun Allah ta'ala memudahkan pada masing-masingnya sesuai dengan kemana dia diciptakan. Faman wajjaha wajhahu wa qasadahu li rabbih. Maka barang siapa yang mengarahkan wajahnya, dan faman wajjaha wajhahu wa qasadahu, barang siapa yang mengarahkan wajah dan niatnya, kehendaknya, maksud dan tujuannya, li rabbih, mengarahkannya kepada Rabbnya, ya, kehendaknya, niatnya, tujuannya, maksudnya, diarahkan kepada Rabbnya, ingin meraih ridha Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, hubbiba ilaihi al-iman, wa zayyanahu fi qalbih, maka Allah akan jadikan padanya cinta kepada iman. Ya. Allah jadikan dia cinta kepada iman, dan Allah jadikan iman itu indah di dalam kalbunya. Wa karaha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan benci kepadanya, ya, benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alahu min rasyidin, dan Allah jadikan dia sebagai orang-orang yang rasyidin, terbimbing, mendapat petunjuk. Fatammat alaihi na'am ni'amullahi min kulli syai, min kulli wajah, sehingga sempurnalah pada dia, ya, semua nikmat-nikmat Allah dari segala sisinya. Ini kalau dia memang mengarahkan wajahnya, mengarahkan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menjadikan, ya, iman itu indah pada dirinya. Allah pun menjadikan apa? Iman itu indah pada dirinya. Dia jadi, Allah jadikan dia cinta kepada iman. Allah jadikan iman itu indah. Sebaliknya, Allah jadikan dia benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sehingga dia termasuk menjadi orang-orang yang terbimbing. وَمَنْ وَجْهَ وَجْهَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ بَلْ تَوَلَّ عَدُوَهُ الشَّيْطَانِ Barang siapa, dan sebaliknya, barang siapa yang mengarahkan wajahnya kepada selain Allah, bahkan dia setia kepada musuhnya, yaitu syaitan, lam yuyassirhu li hadhil umur, maka Allah tidak akan mudahkan untuknya perkara-perkara di atas, perkara iman, ya, benci kepada kekufuran, tidak Allah mudahkan. Karena apa? Dia mengarahkan wajahnya kepada selain Allah, bahkan dia setia kepada musuhnya, yaitu syaitan. Bal wallahu Allah ma tawalla, bahkan Allah palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Wa khadzalahu, Allah sia-siakan dia, Allah campakkan dia. Wa wakalahu ila nafsih, dan Allah serahkan dirinya pada dia sendiri. Allah serahkan dirinya pada dia sendiri, enggak Allah urus dia. Allah serahkan dirinya pada dia sendiri. Fadalla wa ghawa, maka dia pun sesat dan menyimpang. Wa laisa lahu ala rabbihi hujjah, dan tidak ada untuknya hujjah terhadap Rabbnya, yakni alasan. Ya, enggak bisa dia beralasan, oh karena begini-begini, karena enggak begini, karena enggak bisa. Tidak ada untuk dia alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha atahu jami'al asbab allati yaqdir biha 'alal hidayah. Karena Allah sudah memberikan kepada dia semua sebab. Ya. Yang dengan itu dia akan mampu mendapatkan hidayah. Qudrah, iradah sudah ada pada dia. Ya, dengan itu dia mestinya bisa meraih hidayah. Nah, lakinnahu ikhtara ad-dalala 'alal huda, namun dia sendiri yang memilih sesat, kesesatan dibandingkan hidayah. Yang enggak mau milih hidayah, justru dia memilih dhalalah dengan dia mengarahkan wajahnya kepada selain Allah. Dia cinta wala setia kepada syaitan. Ya, mestinya dia mengarahkan wajahnya kepada Allah. Ya. Sehingga dia jatuh kepada kesesatan karena memang dia sendiri yang memilih kesesatan itu. Dia tidak mau memilih hidayah. Fala yalumanna illa nafsa. Sehingga jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Qala ta'ala fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Sebagian, sekelompok manusia Allah berikan hidayah, namun sekelompok lainnya telah pasti pada mereka kesesatan. Kenapa? Karena sungguhnya mereka lah yang menjadikan syaitan sebagai para pembelanya, sebagai para walinya, sebagai pendukungnya selain Allah Ta'ala. Mereka sendiri yang memilih syaitan. Milih ngikuti syaitan. Ya. Milih berteman dengan syaitan. Milih menjadikan syaitan sebagai pelindung. Ya. Lebih cinta kepada ajakan-ajakan syaitan. Lebih cinta kepada syaitan. Nah. Mereka sendiri. Ya. Sehingga apa? Haqqa alaihimud dalalah. Mereka pantas mendapatkan kesesatan. Karena pilihan dia sendiri. Wa qala, Allah juga mengatakan. Di surat Al-Ma'idah. Kalau tadi di surat Al-A'raf. Allah mengatakan di ayat ke-16 surat Al-Ma'idah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri biiznih. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayah dengannya, yakni dengan Al-Quran yang Allah turunkan, dengan cahaya yang Allah turunkan. Ya. Dengannya Allah berikan hidayah orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Allah berikan hidayah mereka kepada jalan-jalan keselamatan. Dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Dan Allah berikan hidayah mereka kepada jalan yang lurus. وهذا القدر يأتي على جميع الأحوال طيب وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته. Takdir yang seperti ini itu mengenai semua kondisi hamba, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat mereka. Ya, takdir yang Allah tentukan dengan penjelasan di atas tadi itu mengenai seluruh kondisi hamba, mengenai semua perbuatan dan sifat mereka. Hatta al-ajz wal kais, sampai masalah al-ajz wal kais. Wahumal waswan al-mutabaddan, yang keduanya merupakan dua sifat yang saling bertentangan, bertolak belakang, berlawanan. Alladhi yunalu bil awwal minhuma, yang dengan sifat pertama itu akan wahwal ajz, yaitu kelemahan, al-khaibah wal khusran, akan didapati kerugian, ya kerugian, ya, dan kecelakaan. Wabithani wahwal kais, dan dengan sifat kedua yaitu sifat al-kais, akan diperoleh al-jid fi ta'atir rahman, ya, keseriusan untuk keseriusan dan kesungguh-sungguhan untuk mentaati ar-rahman. Dengan al-ajz, seorang hamba akan meraih mendapatkan jatuh kepada kerugian dan kecelakaan. Dengan al-kais, seorang hamba akan memiliki apa? Al-jid, kesungguh-sungguhan, keseriusan di dalam mentaati ar-rahman. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini al-ajz alladhi yulam alaihi al-abd, ya, al-ajz yang seorang hamba dicela dengannya, wa huwa adamul iradah, adalah al-ajz dengan makna tidak ada kehendak. Wa huwal kasal, yakni malas. Lal ajz alladhi huwa adamul qudrah, bukan ajz yang bermakna tidak punya kemampuan, tapi ajz yang bermakna apa? Tidak mau, tidak berkehendak, yang berarti malas. Bukan al-ajz yang bermakna enggak punya kemampuan. Wa hadha huwa ma'na al-hadis al-akhir, inilah makna hadis yang lain, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Ingin surga, beramal. Dengan apa? Sebab-sebab masuk surga. Ibadah, ketaatan, amal saleh, beriman, ya, bermanhaj yang benar. I'malu. Nah. Ya, ini adalah al-kais. Memiliki kemauan, keseriusan, kesungguhan untuk mentaat. Ya. Tapi ada yang enggak mau beramal, kasal. Ya. Dia ajz, yakni enggak punya kehendak, enggak punya kemauan, alias malas. Maka Rasul berpesan, "I'malu, beramallah kalian." Karena masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau ahlul jannah, maka Allah mudahkan bagi dia amal-amal ahlul jannah. Maka beramallah kamu. Nah, namun kalau dia ahlul nar, maka Allah mudahkan baginya amal-amal ahlul nar. Amma ahlus sa'ada, fayassaruna li'amalis sa'ada. Sehingga orang-orang yang memang Allah ciptakan sebagai orang-orang berbahagia, ahlus sa'adah, maka akan mudah baginya amal, beramal dengan amalan ahlus sa'adah. Wa dzalika bi kaisihim wa taufiqihim wa lutfillahi bihim, yang itu dengan apa? Kesungguhan mereka, taufik dan kelembutan Allah kepada mereka. Wal kais wal ajiz huma al madhkuran fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dua sifat ini, al-kais wal ajiz, inilah yang disebutkan dalam sabda Rasul, ya. Al-kais, orang yang cerdas, ya, orang yang serius, adalah barang siapa yang dana nafsahu, mengajak dirinya, ya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk mempersiapkan menghadapi apa yang terjadi setelah kematian. Hadzal kais. Wal ajiz man atba'a nafsahu, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, nafsahu hawaha, memperturutkan hawa nafsunya, dan hanya memiliki angan-angan kepada Allah Ta'ala, angan-angan kosong. Ya, pingin masuk, pingin ini, pingin itu. Angan-angan kosong, enggak diikuti dengan amal. Enggak diikuti dengan mendatangkan sebab-sebabnya. Dia hanya berangan-angan saja. Kalau orang yang punya harapan, berharap kepada Allah, maka dia akan melakukan sebab-sebab ya, berharap masuk surga, maka dia akan sungguh-sungguh melakukan segala sebab yang bisa mengantarkan kepada surga dan menghindari segala sebab yang memasukkan kepada neraka. Ini orang yang berharap. Namun kalau dia tidak, dia bukan punya keinginan namun enggak diikuti dengan amal, maka yang seperti ini hanya angan-angan, bukan harapan. Nah, ini dua sifat ini, al-kais wal ajiz. Ya. Walaupun hadis ini secara sanad adalah hadis yang lemah, ya, dari jalan Tariq Shaddad bin Aus yang apa tidak sah rafa'nya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah Ad-Da'ifah nomor 5319. Namun maknanya sahih. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis ini memberikan bimbingan yang ya, sangat penting pada kita semua berkaitan dengan amal. Ya, berkaitan dengan kiat dan mau beramal. Sebaliknya, celaan bagi barang siapa yang ajiz, enggak punya kemauan. Ya, maka jika Anda ingin kebaikan, ingin al-jannah, ingin keselamatan di dunia dan akhirat, termasuk bagi Anda yang ingin mendapatkan ilmu, ya, ingin menjadi orang yang saleh, ingin yang menjadi orang yang selamat akidah dan manhajnya, maka seriuslah di dalam melakukan segala sebab-sebabnya. Belajar yang serius, ya, ikuti dengarkan kalam al-ulama di dalam enam kita bermanhaj dan berakidah dan beribadah, beragama ini, memegang tamassuk bihadad din, bilkitab ya sunnah, sungguh-sungguh serius. Ada huwa sebab, sababun najah, sebab-sebab keselamatan. Namun orang yang yang ajiz, ya, dia enggak peduli, ya, enggak perhatian terhadap keselamatan manhajnya, ya, enggak mau apa namanya serius di dalam beramal, enggak mau serius belajar. Nah, ini orang yang ajiz. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ya, yang itu semua termasuk dalam takdir Allah Ta'ala, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Ta'ala telah memberikan apa? Menciptakan pada masing-masing hamba kudrah wa masyiah, kemampuan dan kehendak, kemauan. Maka jadilah Anda orang yang apa? Memiliki kemauan dan memiliki kemampuan untuk pada kebaikan. Ingin dan mau berilmu, ingin dan mau beramal, ya, ingin dan mau berdakwah, ingin dan mau untuk bersabar, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Seriuslah berbuat, seriuslah menempuh sebab-sebabnya, karena semua pasti Allah mudahkan sesuai dengan kepada apa dia diciptakan. Nabi sudah berpesan, i'malu fakullun yuyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena masing-masing akan dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Maka sampai di sini ya ikhwan, pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilman nafian bagi saya pribadi dan bagi antum serta semua yang mendengar kajian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.